kembali para pendengar dan penonton sekalian dengan keluarga besar Anekarya Sri Mulat. Dalam album ketiga pada kesempatan ini, kami tampilkan bintang tamu kita, Benyamin S. dengan judul cerita Gepeng Kawin Lagi. Aku merasa kecewa dengan Mas Asmuni ini. Bagaimana sih orang laki-laki kok makan lama 2 jam belum selesai makan apa saja? Mandi juga begitu, 2 jam gak selesai. Masa odol satu habis kalau mandi. Kamu tuh ada apa? Kok mesti loh, biayaan itu gak habis-habis. Aku, kamu menunggu aku lama itu kan ada persoalan. Soalnya apa coba? Memang cerewet, bawel. Gak yang bawa masak itu apa? Aku kemarin pesen apa? Aku ke pasar bu, belikan kepiting. Lah iya. Diamkan saja, saya makan sendiri, saya diamkan mulai ke pasar tadi itu. Loh, kepiting kok malah gak dimasak, gak diapa. Begitu panci tak buka, kepiting mau tak makan, malah aku yang disupet. Kepiting itu mestinya dimasak. Dimasak apa, gulai kek. Lanjak malah dihidup-hidupan gitu. Jadi aku mau kadu sama kepiting ya. Memangnya cerewet. Diminta ikan belut. Bu, belikan belut panjang. Saya belikan 1 meter, diamkan saja. Lah yang belut yang gak bawa masak. Panci tak buka, malah kayak sulapan. Memangnya begini salah, begitu salah. Biasa makan di warung memang begitu. Orang laki-laki kalau duit banyak, memang cerewet. Kalau gak punya duit, nasi busuk ya mau saja. Kamu nak ngomong jangan sembarangan. Buktinya? Aku tuh sudah beli lele. Minta ikan lele. Diapakan lelenya? Diapakan? Apa itu? Dimasak apa lelenya? Lelenya? Ya. Jangan dimasak. Diapakan? Masukkan di kamar mandi. Ya. Loh, masukkan di kamar mandi bagaimana? Lah, masukkan di kamar mandi. Nanti kalau kamu mandi, biar dipatel. Oh, ngancam kamu ya? Oh, lele. Diapakan no lele itu dipecel. Nah, pecel itu dilele. Memang begitu orang laki-laki kalau sudah bosan sama istrinya macam-macam. Dulu masih cinta, dilihat orang marah, sekarang tembak kuda, diam saja. Nah, kalau dulu tuh kan kamu masih muda, kamu jatuh ya tak sayang-sayang. Sekarang kita sudah sama-sama tua, gak usah ngerembuk soal makanan. Yang penting sekarang kita bicara soal anak kita si Cucu. Cucu ya, sudah cukup dewasa. Betul. Nah ini begini bu, ya, istriku yang cantik, Martini. Ya apa Mas Asmuni? Waduh, Martini adik Marjuki ya. Asmuni, dulure Asbak. Oh, Asbak itu memang ponak aku. Nah, Asbes itu sama aspal, teploknya batuk. Cucu. Ini sudah ada yang ngelamar. Hah? Apa? Kamu kok jenggong sih? Cucu sudah yang ngelamar? Kan gak nih cucu yang ngelamar, tak malah jenggok. Oh gak biar-biar dulu-dulu kurang acir. Ini cucu sudah ada yang ngelamar. Yang ngelamar pemuda yang aku rasa cukup serasi, usianya juga cocok sama si cucu. Tak? Anaknya Bang Triman. Edi Santoso namanya. Makan segala makanan boleh kamu makan, Pak. Tapi satu kali bicara 1000 berpikir, tahu? Satu kali bicara 1000 berpikir. Makan jangan sembarangan makan. Lah makan apa? Oh, makan welut ya, welut urip yo, oh, suruh makan yo. Coba. Cucu itu anak saya, bukan anakmu sendiri, Pak. Aku ikut di dalamnya juga anak itu. Loh, nanti dulu. Kok kamu haki sendiri? Nah, kalau enggak ada bapaknya kan enggak mungkin. Aku ini bapaknya. Ya enggak tahu siapa. Lah maksudmu mau apa? Cucu. Ada yang lama kok enggak bilang-bilang aku. Nah yang sekarang tak omongi sekarang. Kalau duduk itu sudah ada yang ngelamar. Pak, jangan salah paham. Sebelumnya Bapak punya pikiran begitu tuh saya sudah punya pikiran sendiri. Cucu akan dikawin sama adiknya teman saya. Siapa? Saudara Tarsan itu kan punya saudara. Siapa saudaranya Tarsan? Namanya Bapak. Saudara Tarsan pingkong lah. Yuk! Ya Bu. Sini! Ada apa sih ini kok ribut-ribut aja? Jangan deket Bapakmu, Bapakmu gak mandi seminggu. Gak mandi kan ini Bapak saya Bu. Ya Pak ya? Nah, siapa mau mandi orang habis disupet ke peting. Nah ibumu ini gara-gara ibumu ini malah mencelele, lelenya gak dipecel, masukkan kamar mandi muka-muka nyapit batu Ibu ya gitu sih, gak malu ah dengar tetangga itu loh Bu. Kalau ibu punya pikir tapi bapakmu sendiri yang gak punya pikir, tiap hari malam sore ngomel, jam 3 malam ngomel bapakmu itu. Nah Bapak begini loh Ju, maksud bapak kamu kan sudah cukup dewasa. Iya. Ini kamu sudah ada yang lamar, seorang pemuda yang cukup tampan, Edi Santoso namanya, putranya Pak Triman. Kerjanya jadi mantri. Jadi mantri Triman, Triman mantri. Yang mantri itu siapa, Pak? Yang mantri itu ya Pak Triman itu. Pak Triman itu mantri, mantri Triman podo ae ngono. Cuk, iya. Jangan kau pikir omongnya bapakmu itu lebih baik kau dengarkan omongnya ibu. Ibu sudah punya calon untukmu. Anaknya cakep dan kaya juragan. Namanya Tar, itu saudara Tarsan punya saudara namanya Gepeng. Orangnya cakep, masih muda. Dan juragan namanya Gepeng itu. Apanya kekayaan apanya yang bondelno itu apanya? Orang sudah kan kok apanya? Oh sudah, yang penting sekarang cucu milih pilihannya bapaknya apa milih pilihan babonnya gitu aja tuh. Jatuh hasilnya ibunya tolong yang mengandung aku bukan kamu yang mengandung. Duh, lah iya tapi kamu yang mengandung kan yang melahirkan aku. Sekarang begini aja cuk ya. Ini kamu yang mau kawin ya. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Sudahlah saya enggak pilih semuanya. Loh gimana sih cuk? Enggak cuk ya, ya bingung jadinya. Oh, monggo, monggo. Wah, Mbak Ibu Artini. Oh, Dek Tarsan. Mari, Dek, mari. Ibu. Ibu. Ya. Ini tuh yang namanya Tarsan, Bu, sebut itu. Ya. Asai to moite. Kenapa? Enggak. Ini kalau saya sih enggak apa-apa, tapi beliaunya ini. Di belakang saya ini. Oh. Ini rumah siapa sih, San? Ya, ini yang saya sampaikan sama Mas Gepeng. Bahwa rumah ini adalah rumah cucu. Rumah kok pendek amat? Kita masuk aja jongkok. Maksudnya yang mana? Rumah kok pendek? Loh itu gak pendek, tadi itu yang dimaksud Mas Gepeng itu bukan pintu orang, itu pintunya ayam kok. Makanya kok saya midak kutuk cili-cili. Nah, itu... San, yang mana? Nah ini. Saya orang kaya loh, San. Iya, iya. Celana saya berapa? Dua. Satu pendek, satu panjang. Ini Pak Gepeng. Mbak Limat ini. Ya. Nah ini silakan. Nah itu Pak Asmuni. Maaf saya dengan Mas Gepeng. Mungkin mau kenal, silakan. Biar silakan sudah disampaikan Mbak Limat ini ya. Sudah. Mari nak Kak Gepeng. Kenalkan ini anak saya itu bapaknya. Kamu gembrak. Walah bu, pilihanmu itu ya gak cocok sama cucu. Ya kasihan anakmu, walaupun dia itu kaya. Tapi lihat dulu potongannya, ini persis lele yang mau dapat masak. Lele nanti kalau punya anak kan kepalanya kan gepak. Cu, cakep kan? Ya ini loh Cu, coba San, lihat. Iya. Itu mobil udah dikunci belum? Oh, waduh, saya lupa. Parkir mobil di depan nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa? Memangnya bawa mobil? Nggak, tanya aja, saya nggak bawa mobil. Oh, tanya dong. Iya. Bawa mobil. Kunci. Kuncinya? Sudah saya kunci. Kunci apa? gembok sepen yang di rumah. Bukan itu. Kunci apa? Gak dibawa itu. Enggak. Jangan kunci itu gak dibawa. Oh, jangan kunci. Enggak. Wah, oh, ya. Ini memang kesukaannya jangan kunci, jangan asem itu loh, Pak. Nah, Gepeng, ini ya, dipakai lainnya, nak saya jujur aja. Ini yang kan? Mana? Ini loh, ini. Tarik jujur sini loh, Cuk. Ayo, coba. Ya biar sini. Kenapa? Iya. Nama saudari siapa? Saya Cucu. Oh iya. Gepeng. Gepeng. Gepeng. Kok bisa Gepeng ya, Bu? Bisa. Asli Gepeng. Orang kaya seluruh kecamatan. Oh, kayanya sak kecamatan mbok pamer-pamerno. Bu. Pokoknya seluruh kecamatan itu gombak semua. Yang paling kaya saya. Tanahnya 10 hektar. Ya. Tanah basah 10 hektar. Tanah basah 10 hektar. Yang kering 6 hektar. Yang kering 6 hektar. Punya sungai 5. Itu sungai. Tanah. Sungai mana? Nah, itu loh, wong ini sudah pokoknya iya gitu aja. Itu bukan sungai. Apa? Tok. Umbul cilik-cilik bisa. Sungai anu tanah basahnya 10 hektar, tanah keringnya berapa? 5 hektar. Nah, tanah longsornya itu ngebleki dia nanti. Juk, coba lihat juk tasnya itu. Ya. Itu penuh uang, jual semua ini yang di batasan itu. Mana? Bukan, ini kerupuk kok. Di dalam tas itu apa isinya? Oh, cek. Yang ngomong siapa? Lalu isinya apa itu? Itu kucing juga. Kok bawa kucing, Pak Bu? Mau kucing gimana, Pak Gepeng? Nah, kita mau memelihara kucing. Tapi sudah berngoseng semua itu. Ya, ternak kucing memang belum ada. Iya. Nah, yang namanya Cucu yang mana, Sam? Ya, yang ini yang pakai baju. Gitu. Oh, ini yang namanya Cucu. Nah, maksud kami mungkin sudah disampaikan sama... Sudah, Mas. Sama Bomba ini. Loh, kok Bomba? Tarsan. Bagaimana untuk pendapat si Cucu? Bagaimana, Cuk? Seneng kan? Ya? Ya, Pak, ya? Jangan pandang orangnya. Yang penting kan servisnya. Cuk, ayo jawab, Cuk. Ya? Mau ya, susah ya? Jawab. Kamu tuh kok dipaksa. Kawin paksaan itu berbahaya loh, Bu. Jangan seenakmu sendiri kamu. Jangan dipaksa, jangan. Saya itu kemarin beli apa, San? Oh, banyak. Beli celana pendek 4. Saya 2, Tarsan 2. Pendek semua. Tapi memang orang kaya, Pak Asmuni. Jadi gadis-gadis di desa sana itu kepingin dikawin sama Mas Gepeng. Kepingin? Nggak mau. Gadisnya itu heran kenapa kok nggak mau. Saya bingung loh sampai akhirnya. Gadisnya yang nggak mau. Tanya Tarsan lebih tahu. Apa saja sebabnya? Nah, ya itu. Mungkin yang nggak mau itu Mas Gepeng, bukan gadisnya. Jadi memang pilihannya itu rupa-rupanya yang ketiban rezeki ini, si Cucu ini. Selera saya? Iya. Kok orangnya saya... yang pendek nggak, tinggi nggak. Gemuk nggak, kurus nggak. Iya. Melek enggak. Belum sudah menghina lo, Bu, itu Bu. Pokoknya perempuan enggak. Lo. Ya perempuan. Selera saya perlu Cucu ini. Sudah, Pak. Diterima aja, Pak. Nanti Gepeng jadi menantunya Pak Asmuni, rumah ini dibongkar. Bongkar. Ganti semua. Ganti apa, Mas? Plastik. Kasih kan beli plastik lho, Pak. Kayak kerupuk kita nanti. Pokoknya bongkar semua. Semua rumah. Maksudnya bongkar. Itu mau dibongkar karena dia orang kaya. Iya. Mau diganti beton. Nah. Ya, itu kepleset semua. Nah, betonnya itu kamu tinggal milih. Beton nangka apa betonnya... Enggak apa? Maksud saya sih, beton yang kuat sekali. Tingkat 72. Nanti saya sama ibu ini anjlok saja. Mutiar. Ya, Bu, pilihanmu. Bagaimanapun juga Cucu susah sekali untuk menjawab. Sekarang aku nurut kamu. Ya. Kalau si siapa ini Dendeng? Dendeng. Anu siapa? Gepeng. Ah, Gembleng. Lu kok Gembleng? Siapa namanya? Cempi. Gepeng. Gepeng. Mau terima? Ya. Cucu menjawab juga susah. Itu memang sebagai saat Cucu itu gadis. Itu dia mau menjawab cinta sama seseorang yang mau melamar dia. Di hadapan orang banyak mesti malu. Iya. Tapi ketara. dalam hatinya bisa dibaca. Bisa dibaca. Pasti tidak mau. Kamu ikut. Pasti mau. Pasti mau. Soalnya malu di hadapan orang tua. Ujung jempol kaki itu. Kenapa? Apa iya? Mau. Ini lihat terus nih lho, Pak. Itu kok jentik. Kenapa Mas Pak, jentik kaki kok elek banget. Itu bukan kayak melungger lu. Yang jelek kaki saya. Nah. Oh. Oh, itu jentik pakai sepatu. Yang kalau dilihat keseluruhan memang cakep. Iya, iya. Tapi setelah sampai di jempol kaki. Kenapa? Jentiknya kok bisa melungger. Tapi tidak masalah, yang penting mengerti perasaan Mas Kepeng. Iya, iya, iya, iya, Mas. Bagaimana, Ju? Bagaimana, Bu? Dan Bapak? Aku tidak akan turut campur. Oh. Lah, Mas Mantri, Mas Triman. Mas Asmuni, iya. Permisi, nah. Mari, mari, mari. Bapak. Aduh. Saya mau masuk tadi bingung dari sana kedengarannya rame. Memang. maaf ya, anak ya. Aduh, juragan rukanya datang sama orang ini tamu juga. Iya tamu. Aduh, iya. Ayo mau masuk takut tadi. Ayo kira ada apa-apa. Oh maafkan bu, bu. Bu kamu jangan gitu loh bu. Ini kalau sama tamu kok kamu begitu? Ini Mas Mantri, Mas Triman, ayahnya si Edi Santoso ya ini. Oh ini yang nah. Dibilangkan. Nah coba ya. Lihat bapaknya aja gantengnya kayak gini. Iya. Pak, maaf ya. Kayak burung elang, Pak. Kayak burung elang. Nah, PS. Ini ada apa kelihatannya rame-rame. Sebenarnya, ayo mau masuk bingung. Betulan ada tamu. Jadi ganggu ya? Ganggu ya? Sajan. Iya, Mas. Ini kondektur PPC, Pak. Ini kayak gitu, maaf. Ayo. Maaf, maaf. Kemana aku mau jalan kamu bilang gerogol kalau gol kamu. Ini tak boleh rupanya kau kakak darah beda. Oh maaf ya. Kabe-abe, kabe-abe. Dari Jakarta asli. Memang orang Jakarta handle deh. Jakarta yang mana? Ini memang orang Pejambon. Pejambon mana itu? Di Pejambon udah gak ada rumah-rumah yang jelek. Di Gang 3, sono dong. Gang 3, rumahnya Prokerto. Jangan Jakarta. Nggak apa-apa kan, maklum. Ayo memang orang sini, tapi kesono. Ayo mau perlu sama Asmuni. Silakan. Ada? Silakan. Aduh, bagaimana? Ayo menunggu-nunggu. Sebenarnya sampai ayo datang kemari, butuh saya bagaimana? Edi Santoso nggak berpikir tuh. Bang Trimen, yeah. Ayah minta maaf. Apa maaf? Minta maaf. Oh maaf yang dimaksudnya. Maksud saya hari ini saya mau datang ke sana untuk memberikan keputusan soal lamarnya Bang Triman mengenai si cucu. Iya, iya benar loh. Melawan si Edi Santoso. Ngapain melawan? Saya mendapatkan Edi Santoso, putranya Bang Triman. Benar. Tapi ini mendadak sontak, ibunya udah menerima Gepeng. Hah? Terima Gepeng? Iya. Jadi saya tidak bisa memberikan keputusan apa-apa dalam persoalan ini. Oh, jadi yang mana namanya Gepeng? Oh, Aye. Oh, juragan ini Gepeng. Ente siapa? Ini namanya Triman. Kenalin nih orang Blue Gadung nih. Artinya aja lu berlagak Jakarta, gak bisa ngomong Jakarta, bumbil lu. Sebenarnya memang ada perlunya. Kalau memang benar-benar ini juragan ini yang mau mengambil. Ini semua ibunya. Oh, ibunya. Ya. Kemauan ibunya. Betul. Bu, gini bu. Sebenarnya ayah sudah rundingan sama Asimuni. Ya, Asmuni kok Asimuni. Asmuni. Ya, Asmuni. Emosi itu seperti becotot ngomongnya. Kadang gitu orang ngomong kan udah bingung begini, maklumnya apa? Enggak, mamar-mamar sebenarnya. Ayo namain nunggu-nunggu keputusan dari Asmuni. Juragan rupanya udah melamar sama cucu. Udah rame kalau lu mau berurusan sama ayah. Jangan sama ayah, sama ini. Bunyi, bunyi. Bunyi kebergat. Berkat kecil. Yang jelas itu mah body garut. Lekat cabut. Memang saya yang tanggung jawab sekali-kali saya. Oh, saudari. Ya. Siapa namanya? Tarsen. Tarsen. Tarsen. Oh, Tarsen. Ya. Ngapain? Cari dong cowok cewek sana, cowok gini nih juga udah sama orang cantik. Memangnya kita udah cinta sama Jojo, kenapa? Kakak boleh, ini edit jadi bingung. Sama sapi lagi anak gue. Sama sapi-sapi terserah lembu kerbus. Kalau ngomong kakak bener ibu dijarnya rupanya. Gini sebenarnya. Asli. Ayo ya minta meeting. Sebenarnya kalau tadi terima gak berpikir. Bagaimana nak? Pilih mana? Edi Santoso sebenarnya cakep orangnya. Agak membuang daripada dapat dia. Kan gini, bagaimana as? Nah, saya gak bisa beri keputusan. Walaupun saya sudah menyanggupi sama Bang Triman. Ini soalnya gini Bang Triman. Bang Gateng Dauluan ini kan Gateng sama Sisi Tarsan. Jadi saya terima dia Tarsan sama ini Gateng. Kenapa sih? Udah deh, lu pulang aja. Mau pulang deh. Ya silahkan ngapain bilang lu. Ayo hargain lah juga. Hargain emangnya lo ngejel aja. Udah kalau anak gue sampai sakit bagaimana? Sakit pale lo jauh. Deket gue jitak lo. Rupanya kamu ini aja bentengker lagi. Bentengker emangnya aku bawa pergi kabar ke sini. Tidak Mas Kepeng, minggir Mas Kepeng. Ya silahkan, minggir. Tuh, jangan gitu di sini. Rupanya belum tahu siapa saya ini. Tak gitu. Jangan gitu. Jangan gitu, Pak. Saya ingin tahu pukulannya Bang Triman sampai di mana. Mas Kepeng, ayo, biar dipukul ini Mas Kepeng. Coba. Loh, Pak, saya udah percobaan loh. Nanti kalau sakit, katakan saya sakit akan sabar. Kalau nggak sakit, diam aja. Loh, kayak dipukul sekali sakit kalau langsung mati. Nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo datang kemarin enggak tahu apa datang sebenarnya. Ini nih yang salah nih. Udah nah, iya, gimana? Satu di antara orang keluarga sini. Udah dia yang janji, tapi tahu-tahu begini. Bagaimana? Kalau gitu-gitu ini namanya saudara bisa putus di jalan nih. Ngomongnya enggak kena dipercaya. Saya sih maksudnya mau memberi ketusutup putusan. Tapi kalau memang ini sudah diputus sama ibunya, yeah. Saya tidak berhak apa-apa. Enggak berhak-berhak. Pokoknya begini, kalau Asmuni tidak bisa mengatasi antara 2-3 jam, ayo tunggu di luar. Tidak bisa. Putus sudah, enggak ada apa-apa. Tidak keluar. Baik. Putus tidak mau putus gak apa apa apa apa apa nih apa apa mana apa lu kalau mau lancar bahasa Jakarta makan nasi uduk dong. Baik, putus segala ya, pokoknya kagak mau lagi. Ayo pergi.